بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه، أما بعد. Aib kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan ini kita masih dalam masail ya. Tapi kita perlu jelaskan masail ini. Kita ambil dari kitab Al-Qaul Al-Mufid dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Aib. Suara dalamnya belum kedengaran. Sudah. Baik. Yang pertama, qala rahimallahu fihi masail. Ini masail-masail yang perlu kita jelaskan. Al-ula yang pertama. Baik. Anna atfa ad-du'a 'ala al-istighatsah min atfil 'am 'ala al-khass. Mengatofkan, mengikutkan doa di atas al-istighosah itu seperti mengikutkan pakai sesuatu yang umum kepada yang khusus. Maksudnya begini, yakni maksudnya haitsu qala fi at-tarjamah bab minasyirik ayyastagitha bighairillah au yad'u ghairahu. Di dalam judul bab di atas sebelum ini, dari bentuk kesyirikan adalah seorang itu beristighatsah meminta dihilangkan kesempitan-kesempitan, bencana-bencana kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. Ini kan mirip sama. Wa wajahu dalik, sisi yang demikian itu, annal istighatsah talabu izalati sidda, bahwa istighatsah itu adalah meminta kepada Allah agar dihilangkan kesulitan. Wa du'a, sedangkan doa itu talabu dalik wa ghairihi, meminta juga dihilangkan kesempitan dan juga selainnya. Berarti doa lebih umum dari istighatsah. Istighatsah bagian dari doa. Itu yang disebut dengan mengikutkan yang umum kepada yang khusus. Idan, kalau begitu kata Syekh Utsaimin, kita mengambil keterangan dari Syekh Utsaimin ya, rahimahullah. Al-istighatsah tu nau'un minad du'a. Istighatsah itu jenis dari doa. Wa du'a a'am, sedangkan doa lebih umum dari istighatsah. Fahuwa min babi atfil am al-khas, itu mengikutkan sesuatu yang umum kepada yang khusus. Wahada, dan ini merupakan sa'igun fil lughah al-arabiyah, itu tersebar, tersiar, terkenal di bahasa Arab. Fahuwa kaqouli ta'ala, sebagaimana Allah berfirman pula, mirip seperti kalimat ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, rukulah kalian, sujudlah kalian, dan beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Maksudnya apa? Sujud dan ruku itu bagian dari ibadah. Itu mirip seperti itu. Ya, mengikut sesuatu yang umum kepada yang khusus. Ibadah itu terdiri dari ruku dan sujud dan selainnya. Assalamualaikum. Ini masail yang pertama. Atsaniyah yang kedua, yaitu tafsir qaulihi. Tafsir dari ucapan firman Allah Ta'ala, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Dan janganlah engkau atau tidaklah berdoa dari selain Allah apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memberikan mudarat kepadamu. Al-khitab dalam ayat ini, fi hadihil ayah, pada ayat ini, lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Khitab, arah pembicaraan itu ditujukan pada nabi. Janganlah engkau berdoa dari selain Allah apa yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat. Ini khitabnya kepada nabi. Itu dalilnya ayat sebelumnya. Allah berfirman, wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin. Dan hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus dan jangan sekali-kali engkau menjadi orang-orang yang musyrik. Ya, itu demikian ditujukan kepada Nabi SAW. Fa in qila, kalau dikatakan, kaifa yanhallahu ala amrin la yumkin ayyaku aminhu syar'an. Bagaimana Allah melarang Nabi SAW dari suatu perkara yang tidak mungkin terjadi secara syar'an, bukan kauni, secara syariat. Kok Allah melarangnya? Artinya, Nabi, seorang Nabi, kok Allah melarang Nabi itu jangan berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat. Nah, ini kan larangan pada perkara yang syar'i, bukan kauni. Kenapa Allah melarang kepada Nabi? Baik. Padahal perkara itu tidak terjadi pada Nabi SAW. Ujibu dijawab, atau ujibah dijawab, innal gharad, maka sungguhnya tujuan, huwa at-tandid bima fa'ala dhalik. Itu suatu peringatan, ancaman dengan apa yang akan diperbuat. Jadi jangan sekali-kali kamu berbuat demikian. Itu maksudnya untuk ancaman. Jangan sampai engkau berbuat demikian. Bukan kemudian Nabi itu terjadi berbuat kesyirikan, tidak. Karena dikatakan dalam ayat lain, wala takunanna minal musyrikin. Atau wa ma'ana minal musyrikin. Dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Artinya Nabi tidak pernah berbuat syirik. Itu maksud ayat. Jadi Nabi itu sejak sebelum diangkat menjadi Nabi, itu juga tidak pernah berbuat kesyirikan. Dijaga oleh Allah. Maka Nabi itu wa ma'ana minal musyrikin itu tidak pernah berbuat kesyirikan, maksudnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini hanya sebagai bentuk peringatan, ya, kepada Nabi SAW. Kemudian ka'annahu yakun, sebagaimana Allah berfirman, la tasluk hada tariqa allati salakaha al-dhalal. Janganlah kamu menjalani cara ini yang telah ditempuh oleh orang-orang yang sesat, begitu maksudnya. Wa in kana rasul la yumkin ayyaka aminu dalik syar'an, karena nabi itu memang tidak mungkin terjatuh dalam perbuatan syirik. Seperti itu tidak mungkin secara syariat karena dia seorang nabi, seorang rasul. Ya. Kalau kita kan bisa terjatuh kan ke kesyirikan. Sehingga larangan itu bisa aja terjadi pada kita. Maka dijadikan sebagai pembahasan kenapa khitabnya pada Nabi. Maka dijelaskan di sini bahwa itu hanya sekedar mengancam kepada Nabi. Jangan engkau berbuat seperti itu. Ya. Taib. Ats-tsalitsah yang ketiga. Minum dulu Pak. Baik, enggak apa-apa. Anna hadha huwa syirkul akbar. Bahwa perbuatan yang seperti di atas tadi itu syirik akbar. Maksudnya apa? Yukhad min qawli ta'ala, diambil dari firman Allah Ta'ala, fa in fa'alta fa innaka minadh dhalimin. Kalau engkau mengerjakan demikian, engkau menyeru kepada selain Allah, maka engkau telah melakukan termasuk dari orang-orang yang dolim. Mudhafan ila qawli ta'ala, disandarkan pada firman Allah Ta'ala yang lain, inna syirka ladzulmun adzim, dalam surat Luqman. Sesungguhnya syirik itu kedoliman yang besar. Jadi, bahwa perbuatan yang Allah ditetapkan kepada Nabi dalam bentuk larangan itu menunjukkan perbuatan yang kalau dilakukan itu syirik akbar. Kemudian yang berikutnya Ar-Rabi'ah yang keempat, anna aslahan nas lau fa'alahu irda'un li ghairihi sara minadh dhalimin. Ya, sungguhnya manusia yang paling memperbaiki seandainya dia melakukan sesuatu untuk mencari ridho kepada selain Allah, maka dia menjadi orang yang zalim. Jadi Rasul sendiri aslahun nas, manusia yang paling memperbaiki. Kalau seandainya dia menjalani sesuatu itu kepada selain Allah, berdoa dan seterusnya, maka jadilah menjadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrik. Maka apalagi kondisi kita. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin, tukhot diambil min kaunil khitab li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari keadaan arah pembicaraan Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa aslahun nas, manusia yang paling memperbaiki. Aslahun nas. Falau fa'ala dhalik irdha'an li ghairihi. Kalau dia melakukan itu dalam rangka mencari ridho kepada selain Allah, sara minadh dhalimin, dia menjadi orang yang zalim, itu orang-orang yang berbuat kesyirikan. Hatta walau fa'alahu mujamalatan lil insan musyrik. Hatta sampai yang melakukan itu ya, itu berkaitan dengan manusia sebagai orang-orang yang melakukan kesyirikan. Fada'a sahibu qabri irdha'an lidhalik musyrik, seperti orang yang berdoa kepada pemilik kubur, yaitu orang mayit yang ada dalam kuburan, untuk ridho kepada perbuatan tadi, maka dia jadi orang yang musyrik. Fa iyyakuna musyrikan idla tajus al-mujabah fi dinillah. Maka kalau orang itu sudah berbuat kesyirikan, maka tidak ada bagian dia dalam agama ini, dalam agama Allah. Tidak ada bagian bagi dia dalam agama Allah. Itu bagian bahwa dia seorang muslim atau seorang mukmin dan seterusnya. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, al-khamis tafsirul ayat alati ba'daha. Tafsir ayat yang setelahnya, itu Allah berfirman, iyamsaskallahu bidurin falaka sifarahu illahu. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menyingkap kemudaratan itu kecuali Dia Allah saja. Kemudian di sini katakan Syekh Utsaimin, fa idza kana la yaksifu ad-dharr illallah. Kalau tidak ada yang bisa menyingkap kemudaratan itu, mengangkat kemudaratan itu kecuali Allah, wajaba an takuna al-ibadah lahu wahdahu. Maka wajib menjadikan ibadah itu untuk Allah saja. Wal istighatsah bihi wahdah, dan beristighatsah minta dilepaskan dari kesulitan-kesulitan hanya kepada Allah saja. Itu sisi penafsirannya. Sisi apa? Penafsiran. Baik. Kemudian yang berikutnya, kita lanjut terus. Asadisa yang keenam, kaunu dhalik la yangfa'u fid dunya ma'akaunihi kufran. Keadaan yang demikian itu tidak bisa memberikan manfaat di dunia bersamaan dengan keadaannya sebagai seorang yang kafir. Ya. Wahia qawlu ta'ala, yaitu Allah berfirman, fabtagu indallahi rizqa. Maka carilah, mintalah di sisi Allah itu rezeki. Oke, mintalah rezeki itu dari sisi Allah. Wa qawluhu indallah, kalimat indallah dalam ayat ini, halun minar rizq, keadaan rezeki. Rezeki itu keadaannya dari Allah. Ini kalau dikatakan rezeki minallah. Rezeki dari mana? Dari Allah. Dikatakan lebih tinggi lagi, ar-rizqu Allah. Bahwa rezeki itu atas tanggungan Allah. Jadi Allah yang menjamin. Jadi kalimat itu lebih baik sebenarnya. Makanya orang-orang Yaman itu sering mengatakan dengan kalimat ini. Kalau kita kan rezeki minallah ya akhi. Kalau enggak, ar-rizqu Allah. Bahwa rezeki itu atas Allah, itu Allah yang menanggungnya, yang menjaminnya. Ini kan ada berdagang begitu, Satu sudah jual timun, di sini datang jual timun meneh. Di sini jual es, di sini jual es lagi. Kemudian satu protes, sudah lama jual di situ, yang satu datang barusan, tapi mengganggu jualannya, sama. Langsung dibilang oleh teman yang baru itu, "Arizku Allah ya akhi." Gitu. Sering mereka katakan, "Arizku Allah." Rezeki itu atas tanggungan Allah, jaminan Allah. Sama aja mas, di mana-mana sama. Namanya apa, sistem dagang saling bersaing itu ada. Nah. Baik. Kemudian yang atsaminah yang 8 dalam masail ini disebutkan anna talabar rizq la yambagi illa minallah kama anna aljannata la tutlab illa minhu. Masya Allah. Bahwasanya meminta rezeki itu tidaklah sepantasnya kecuali dari Allah rezeki itu. Sebagaimana tidaklah diminta sorga itu kecuali diminta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau antum minta sorga ke siapa mas? Kalau antum minta sorga ke siapa? Ke Allah. Ya minta rezeki sama gitu maksudnya. Jadi perbandingan seperti itu, perbandingan yang kita akan lebih masuk akal. Dan orang mungkin kalau ketika minta sorga, dia gak mungkin minta ke tempat orang lain. Saya yakin, pasti minta kepada Allah. Tapi ketika minta rezeki, dia bisa minta kepada selain Allah. Padahal minta rezeki itu sama seperti orang minta jannah. Itu maksud dari ucapan ini. Jadi bagus ya, ungkapan-ungkapan seperti ini, ungkapan yang menjadikan kita, oh mudeng, mengerti. Kenapa rezeki kamu gak minta kepada Allah? Oh, kamu minta sorga aja kepada Allah. Taib. Dukhat min qawlihi, diambil dari ucapan atau firman Allah Ta'ala, u'buduhu washkurulah ilahi turja'un. Beribadahlah kalian kepada Allah dan syukurlah kalian kepada Allah, kepada dialah kalian dikembalikan. Li'anal ibadah sababun lidukhulil jannah. Karena ibadah itu sebab masuk ke dalam surga. Wa qad asyara ila dhalik biqaulihi, dan Allah pun telah memberikan isyarat dalam ucapan firman Allah Ta'ala itu, ilaihi turja'un, kepada Allah lah kalian dikembalikan. Ya, itu isyarat bahwa sorga pun itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menciptakan. At-tasi'ah yang ke-9, tafsir al-ayah ar-rabi'ah, ayat yang ke-4, yaitu وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّا يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dan siapa lagi yang lebih sesat dari orang-orang yang mereka menyeru kepada selain Allah yang tidak bisa menjawab bagi mereka dari doa tadi sampai hari kiamat. Jadi kalau orang itu berdoa menyeru kepada selain Allah, maka yang selain Allah itu tidak bisa menjawab doa sampai hari kiamat. Ya, menunjukkan kalau belum tobat, ya tidak akan diberikan jawaban oleh Allah ketika dia hanya minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, al-ashirah yang ke-10, yaitu annahu la adalla mimman da'a ghairallah. Sesungguhnya tidak ada yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah. Artinya yang paling sesat itu orang yang berdoa kepada selain Allah. Tidak ada yang lebih sesat lagi dari ayat ini ya. Waman adzalla. Ya, jadi siapa lagi yang paling sesat? Berarti orang yang paling sesat itu orang yang berdoa kepada selain Allah. Kesesatan yang paling sesat itu berdoa kepada selain Allah. Diambil di sini dhuhat min qauli ta'ala, diambil dari firman Allah Ta'ala, wa man adhalla mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, sebagaimana ayat yang kita baca barusan. Li'anna al-istifham huna bi makna an-nafy. Karena istifham di sini, siapakah yang lebih sesat? Wa man siapakah? Di sini pertanyaan ini bermakna meniadakan. Jadi bermakna meniadakan. Tidak ada lagi yang lebih sesat, itu maksudnya. Tidak ada lagi yang lebih sesat dari orang yang menyeru kepada selain Allah. Jadi bermakna nafi menunjukkan di sini memang paling sesat itu orang yang berdoa kepada selain Allah. Kemudian yang berikutnya al-hadiyata asyarah yang ke-11 annahu ghafilun an du'a'i da'i la yadri anhu, bahwasanya yang diserukan doa padanya yaitu kepada selain Allah tadi, orang yang diseru padanya itu akan tidak memperhatikan dari doa orang yang berdoa dan dia tidak tahu dari doa tersebut. Ini namanya ada orang datang ke kuburan berdoa meminta kepada penghuni kubur. Pertama, penghuni kubur itu tidak memperdulikan, tidak tahu, tidak memperdulikan doa itu. Ghafil. Yang kedua, dia tidak tahu apakah dia sedang lagi didoakan itu, dia enggak tahu. Paham enggak, Mas? Nah, itu contoh misal. Kemudian berikutnya, di sini disebutkan ya, tapi kita baca dulu keterangan beliau. Yaitu dalam diambil dari firman Ta'ala, wahum an du'aihim ghafilun. Mereka yang diseru doa pada mereka itu, terhadap doa-doa orang yang menyuruh mereka, itu mereka tidak memperhatikannya. Ya, wahum di sini al-mada'uun, yang diseru. An du'aihim, dari doa mereka, du'ai ad-da'in. Doa dari orang yang berdoa. Au an du'a ad-da'in iyyahum. Arti dari doa dari orang yang berdoa kepada mereka. Baik. Kemudian yang berikutnya, athani asyarah, yang ke-12. Anna tilka da'wah sababun li bukdil mada'uwi lidai wa adawatahu lah. Bahwa doa yang dipanjatkan kepada selain Allah tadi menjadi sebab kemurkaan orang yang diminta doa padanya, yang diseru kepadanya dari seorang yang berdoa, dan adanya permusuhan atau permusuhan dia kepada orang yang berdoa. Justru orang yang diseru tadi, selain dia tidak memperhatikan orang yang menyeru dari sesuatu yang sudah meninggal tadi, ya, justru akan jadi permusuhan, musuh terhadap orang yang berdoa. Jadi bukan menjadi penolong, justru menjadi musuh. Padahal orang yang berdoa kepada si mayit itu mengharapkan si mayit itu akan menjadi syafaat bagi dia, memberikan syafaat. Ternyata di akhirat nanti justru menjadi apa? Menjadi musuhnya. Ya. Ini sudah diberitahu oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Ya, jangan kalau masih hidup kemudian enggak mau tahu. Sudah dikasih tahu oleh Allah, katanya beriman pada Al-Quran, percaya berita tentang Al-Quran. Sudah dikasih tahu kok masih ngeyel. Berarti kan hawa nafsu. Ya Mas ya, hawa nafsu. Baik. Kemudian atsalitsah asyarah, yang ke-13, tasmiyatu dzalika dakwah ibadah lil mad'u. Penamaan doa itu adalah ibadah kepada yang diseru. Doa yang disebutkan tadi ternyata itu ibadah kepada yang diseru. Jadi harusnya ibadah kepada siapa Mas? Kepada Allah kan? Tapi kalau dia berdoa kepada si mayit, dia beribadah kepada si mayit. Karena doa itu dinamakan doa karena dia beribadah kepada yang diseru. Maka ketika orang berdoa kepada Allah berarti dia beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Kalau dia berdoa kepada jin, berarti dia beribadah kepada jin. Kalau dia berdoa kepada mayit, dia beribadah kepada mayit. Jadi doa itu maknanya, dia beribadah kepada yang diseru. Tergantung sekarang, yang didoain apa. Kalau itu jin, ya dia beribadah kepada jin. Kalau dia berdoa kepada mayit, dia beribadah kepada mayit. Kalau dia berdoa kepada Allah, berarti beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu doa. Baik. Disebutkan di sini, itu tuhat min qawlihi, diambil dari firman Allah Ta'ala, kanu bi ibadatihim kafirin. Nah, dahulu dengan doa-doa mereka itu, dengan peribadatan mereka itu, mereka mengingkarinya. Ar-Rabi'ah yang ke-14, Asyarah yang ke-14, yaitu kufrul mad'uwi bitilkal ibadah. Ya. Pengingkaran orang yang diseru terhadap ibadah itu. Jadi enggak mau dia. Dia enggak mau seperti itu. Dia tidak ridho dengan seruan dakwah, seruan doa dari orang yang berdoa kepadanya. Jadi demikianlah keadaan di akhirat nanti. Ya. Ya, di sini disebutkan makna kufru doa, kufrul mad'u rudduhu wa ingkaruhu. Ya, dia membantahnya dan mengingkarinya. Fa idza kana yaumul qiyamah tabra'u minhu wa ankarahu, maka pada hari kiamat itu yang diseru itu akan berlepas diri daripada yang menyeru dan mengingkarinya. Ini terulang dari pembahasan di atas. Al-khamisata asyara, yang ke-15. Jadi bacanya mansub ya. Al-khamisata. Itu kalau sebelumnya bacanya agak keliru, dibenarkan sekarang. Baca ar-rabi'ata asyara, ats-tsalitsata asyara, dan seterusnya. Baik. Hiya sababu kaunihi adhallun nas. Yaitu sebab keadaan dia itu menjadi orang yang paling sesat dari manusia. Yaitu menyeru kepada selain Allah, itulah orang yang paling sesat. Jadi kalau antum ditanya nanti, yang paling sesat di alam dunia ini siapa? Amalan apa yang disebut amalan yang paling sesat? Yaitu orang yang berdoa kepada selain Allah. Ayat Qur'annya, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّا يَدَعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Itu dalilnya. Kemudian wadzalika liumurin, kata Syekh Utsaimin, kenapa keadaan orang yang berdoa kepada selain Allah dikatakan orang yang paling sesat dari sekian banyak kesesatan? Di situ ada beberapa perkara disebutkan di sini. Yang pertama oleh Syekh Utsaimin, annahu yad'u min dunillahi man la yastajibulah. Pertama, dia berdoa kepada selain Allah yang selain Allah itu tidak bisa menjawab doanya. Berarti sesat ya kan? Bagaimana orang tertipu dengan sesuatu yang dia berharap ternyata tidak menjawabnya? Berarti sesat. Kemudian yang kedua, annal mad'uwin fa'ighafiluna an du'aihim. Yang diseru itu tidak memperhatikan dari doa mereka. Itu bisa melihat kesesatannya itu kayak gitu. Pertama tidak menjawab, yang kedua tidak memperdulikan doanya. Ini kan berarti kan orang sesat, sia-sia. Ya. Kemudian yang berikutnya, annahu idza husyira an-nas kanu lahu a'daun. Kalau seandainya nanti dikumpulkan manusia di yaumil qiyamah, di padang mahsyar nanti, mereka yang diseru tadi justru menjadi musuh-musuhnya. Ya, sesat toh. Cuma-cuma amalannya. Sudah tidak didengar, sudah tidak dijawab. Kemudian apa? Menjadi musuh justru. Kemudian yang keempat, innahu atau annahu kafirun bi ibadatihim. Mereka yang diseru itu ternyata mengingkari peribadahan mereka kepada yang diseru. Baik. Sesat. Baik. Masih ada, Mas. Banyak ya. Baik. Masih ada, enggak apa-apa. Tambah dikit. As-sadisata asyarah, yang ke-16. Tafsir al-ayah al-khamisah. Tafsir ayat yang ke-5. Yaitu wahiya qauluhu ta'ala, amman yujibul muttar idza da'ahu wa yaksifus su. Dan adapun ada orang yang Allah Subhanahu wa taala menjawab doa orang yang terhimpit, yang orang yang dalam kondisi terjepit, idza da'ahu, apabila dia berdoa kepada Allah, wa yaksifu su, dan Allah yang mengangkat keburukannya dari apa yang tertimpa pada orang yang mutor tadi, orang yang terjepit, orang yang dalam kondisi susah sulit. Ya, sudah lewat tentang masalah ini. Kemudian yang berikutnya, as-sabi'ata asyarah, yang ke-17, al-amru bil-ajib, atau al-amrul al-ajib, perkara yang mengherankan. Apa itu, Mas? wa huwa iqraru abadatil awsan wa annahu la yujibul mutar illa Allah. Wa li ajli hadha yad'unahu min syada'id mukhlishina lahuddin. Perkara yang mengherankan yaitu iqraru abadatil awsan. Pengakuan para orang yang beribadah kepada berhala-berhala. Sesungguhnya tidaklah dijawab orang yang dalam kondisi sempit, terhimpit, susah itu, kecuali Allah. Oleh sebab ini, mereka berdoa kepada Allah pada saat dalam kondisi apa? Terjepit. Dalam kondisi susah, sulit. Mukhlisina lahuddin, dalam kondisi ikhlas kepada Allah. Wa idza raqibu fil bahri da'allaha atau ya da'allaha mukhlisina lahuddin. Falamma najahum ilal bahri idahum yusyrikun. Dalam ayat disebutkan, di tempat lain juga ada. Semisal ayat ini. Tatkala mereka naik perahu di atas lautan, mereka mendapatkan kesulitan, mereka apa? Berdoa kepada Allah dalam kondisi ikhlas kepada Allah. Padahal sebelumnya mereka kafir. Doa itu diterima oleh Allah. Maka Allah pun tatkala menyelamatkan mereka sampai ke daratan, kemudian mereka berbuat syirik lagi. Jadi mereka itu mengikhlaskan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Atsamina asyarah, yang ke-18. Atau kita belum baca keterangan dulu dari Syekh Utsaimin ya. Baik, kita baca dulu. Wa huwa kama qala rahimahullah. Dan itu sebagaimana ucapan penulis rahimahullah. Wa hada maujudul an. Dan itu sekarang ada. Faminan nas, maka sebagian manusia. May yasjudu lil asnam. Ada orang yang sujud kepada patung. Alati sona'uha, yang dia membuat patung itu sendiri. Biang fusihim ta'ziman, terhadap diri mereka, mereka mengagungkannya. Fa'idha waqa'u fisidda da'ullaha mukhlisin laddin. Kalau mereka terhimpit dari suatu masalah, mereka berdoa ikhlas kepada Allah saja. Wa kana alaihim al-yalja'u lil-asnam lau kanat ibadatuha haqqan. Dan keadaan atas mereka itu berlindung kepada patung-patung. Dan keadaan ibadahnya mereka itu, mereka anggap sebagai ibadah yang hak. Illa anna minal musyrikin al-yaum, kecuali orang-orang musyrik di hari ini, huwa asaddu syirkan minal musyrikin as-sabiqin. Orang-orang musyrik di zaman sekarang itu keadaannya lebih syirik dibandingkan orang-orang musyrik di zaman yang dahulu. Perbedaannya itu saja. Tapi kalau mereka berdoa ikhlas pada Allah, ada. Di zaman ini ada juga orang yang terhimpit suatu masalah, walaupun dia itu beribadah kepada patung. Kadang-kadang dia minta kepada Allah dengan apa? Ikhlas. Dan itu didapatkan dengan Syekh Utsaimin. Tetapi keadaan musyrik mereka ini lebih syirik daripada orang musyrik di zaman dahulu. Baik. Kemudian dikatakan beliau, wa idza waqa'u fi siddah da'u auliyaihim. Ya. Yaitu maka apabila mereka tertimpa pada suatu kesulitan, mereka berdoa kepada aulia-aulia mereka, ke Ali wal Husain. Seperti mereka berdoa kepada Ali dan Husain. Bahkan mereka menyebutkan seorang nama Syekh kadang-kadang. Ya, kadang-kadang ada kesulitan, Syekh itu disebutkan namanya. Betul enggak, Mas? Syekh siapa? Abdul Qadir Jilani. Itu mereka anggap sebagai wali. Disebutkan nama itu. Kalau mereka ada kesulitan, nama itu disebutkan. Itu kenyataan itu. Dan disebutkan juga Ali dan Husain. Itu orang Syiah. Wa idza kana al-amru sahlan da'ullah. Kalau perkara itu agak gampang, masalahnya gampang, mudah, mereka berdoa kepada Allah. Jadi kalau ada siddah berdoanya kepada Ali dan Husain dan sedisnya, kalau gampang dalam kondisi masih tidak sempit, justru berdoa kepada Allah. Ya, itu dapatkan di majelis itu. Kalau mereka dalam kondisi tidak ada gentingnya, ya kepada Allah. Tapi kalau ada genting, disebutkan nama-nama syekh-syekhnya, dalam majelis-majelisnya. Wa ida halafu halfan hum fihi sadiqun. Halafu bi ali aw gharihi min auliyaihim. Apabila mereka bersumpah dengan suatu sumpah dan mereka itu jujur dalam sumpahnya, maka mereka pun akan bersumpah dengan nama Ali, dengan nama Husain, dengan nama yang selainnya dari aulia-aulia mereka. Idza halafu halfan atau halafan hum fihi kadibun, halafu billah wa lam yubalu. Kalau mereka itu bersumpah, sumpah mereka itu padanya ada isinya kebohongan, maka mereka bersumpah dengan nama Allah dan mereka tidak memperdulikannya. Mereka lebih takut kepada siapa, Mas? Aulia mereka, daripada takut kepada Allah.